Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Itu ucapan kelak penghuni surga. Ketika mereka masuk surga, Allah tempatkan mereka di tempat yang mulia. Mereka bersyukur kepada Allah. Kita ini bisa sampai tempat ini nih karena Allah yang ngasih hidayah sama kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan karena Allah, enggak mungkin kita bisa tahu kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu yang mengantarkan kepada surga Allah. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mustafa wan nabiyil mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ya Allah, semoga salamatmu senantiasa kau curahkan untuk kekasih pilihanmu, untuk hamba yang paling kau cintai, untuk makhluk yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Para jemaah, kita tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau antum melihat beliau, pasti antum akan bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak menanti kita di telaganya. Hasan bin Thabit pernah mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u." Kata Hasan, dan yang lebih indah darimu tidak pernah mata memandang. Yang lebih tampan darimu pula tidak pernah ada ibu yang pernah melahirkan. Engkau diciptakan bersih dari segala kekurangan, seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan kehendakmu sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita merindukan beliau, karena beliau juga rindu sama antum. Pernah suatu hari baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menguburkan jenazah. Dia berangkat ke Baqi bersama beberapa sahabat. Lalu beliau mengatakan, "Wadittu anni ra'aitu ikhwani." Aku ingin banget saat ini nih melihat saudara-saudaraku. Para sahabat bingung. Kok mereka yang ada di situ tidak dianggap sebagai saudaranya? Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka? Bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Beliau mengatakan, "Antum ashabi. Kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani alladzina lam ya'tu ba'd." Sedangkan saudara-saudaraku mereka yang belum datang. Mereka alladzina amanu bi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan mereka belum melihat aku. Itu Nabi ingin melihat kita. Tapi apakah gayung bersambut? Kita juga ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ternyata sebagian di antara kita yang dia inginkan sesuatu yang berbeda. ia ingin berjumpa dengan fulan, ingin melihat fulana. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terbetik di dalam hatinya, walaupun itu hanya dalam mimpi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaddun nasi li hubban, orang yang paling cinta kepadaku adalah orang alladzi lam yarani, orang itu belum pernah melihat aku. Ini orang yang paling cinta kepada Rasul sallallahu, atau di antara orang yang paling mencintai Nabi alaihi salatu wasallam, orang itu belum melihat aku. Wadda law ra'ani bimalihi wa ahlihi, dia siap mengorbankan harta dan keluarganya untuk melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ada tawaran, kau bisa melihat Nabi alaihi salatu wasallam, tapi semua keluargamu ditawan, semua hartamu disita, orang ini akan mengatakan, enggak apa-apa, yang penting aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk orang-orang yang setia mendampingi Nabi dalam suka dan duka. Banyak wanita-wanita yang hanya siap mendampingi suaminya ketika suka. Saya ingat sampai hari ini saya melihat, saya punya paman menikah dengan seorang wanita cantik, dan paman saya juga seorang yang tampan sekali. Subhanallah, dia naik motor jatuh, separuh tubuhnya mati, ditinggal sama istrinya. Banyak wanita yang hanya siap ketika suka. Tapi kita lihat istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mendampingi Nabi dalam semua kondisi. Bahkan lebih banyak susahnya daripada sukanya. Kemarin kita cerita bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha cerita di rumah Nabi itu hampir 3 bulan kompornya enggak hidup, 2 bulan lebih kompornya enggak hidup. Tapi mereka tetap setia mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, istri-istri Nabi itu tidak boleh menikah lagi. Dan mereka sabar. Bayangkan Aisyah radhiyallahu taala anha ditinggal mati umur berapa? Ibu-ibu, anak kasih hadiah. Nah, angkat tangan, jangan jawab bareng-bareng. Ada panitia yang bagian bagi hadiah, tafadhol. Nah, tafadhol. Masya Allah, masya Allah, ambil tuh hadiahnya tuh. 17 tahun ditinggal mati. Dan meninggal dunia umur berapa Aisyah? Ana lupa, kalau saya 48, 58 Hijriah meninggal dunia. Puluhan tahun dia harus menahan emosinya dan nafsunya demi bersama Nabi alaihi salatu wasalam di dalam surga. Enggak gampang masuk surga, jemaah. Wallah enggak gampang. Sebagian di antara kita merasa dengan tidur-tiduran, dengan sholat, ya dia mungkin puasa ini insya Allah masuk surga. Iya, itu harapan. Tapi Allah menegur para sahabatnya. Allah mengatakan kepada mereka, am hasibtum an tadkhulul jannah, kalian mengira kalian bisa masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kalian kira kalian bisa masuk surga sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kelaparan, mereka ditimpa bencana, mereka ditimpa penyakit, mereka ditimpa rasa takut dan segala hal yang menggoncangkan hati mereka. Sampai-sampai pengikut para nabi sebelum kalian tuh, dan nabinya juga, mereka bertanya kepada Allah, mata nasrullah, ya Allah kapan pertolonganmu datang? Ya sudah sampai puncak klimaks minta sama Allah, mereka ngelihat ini kok terlambat pertolongan Allah datang. Ala inna nasrullah ya qarib, pertolongan Allah itu dekat jemaah. Maka jangan dikira gampang masuk surga. Istri-istri Nabi pun yang mendampingi beliau harus berjuang dan bersabar. Semoga salawat itu bersambung untuk putra-putri beliau, anak cucu beliau, dan seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang Nabi menyebutkan dalam satu hadis. Kita ini perlu sekarang jemaah, perlu banget untuk mengenal para sahabat yang dijamin masuk surga, supaya kita tidak dibohongin sama media. Anak-anak kita kesian, mereka dibohongin. Dibohongin pakai apa? Dibohongin pakai Superman, sehingga mereka ingin jadi seperti Superman. Bohong Superman itu. Alhamdulillah, subhanallah jemaah, ana dalam hidup ana baru pertama. Tapi paling enggak latihan kan kita. Kalau yang terjadi itu kebakaran, kita akan lari. Kalau yang terjadi itu gempa pun, kita akan lari. Karena kita takut. Tapi kalau yang terjadi itu kiamat, kemana kita akan pergi? Antum mau keluar, antum mau di dalam, semuanya sama. Setiap orang memiliki masa kiamat. Kita itu punya kiamat sendiri-sendiri, yaitu kematian. Idza matal insan qamat qiyamatuh. Orang itu kalau mati, kiamatnya berdiri sudah. Mau kemanapun dia pergi, di atas meja makan pun jadi, di kamar mandi iya. Na'udzubillah, semoga kita husnul khatimah. Amma ba'd, yang saya hormati perwakilan dari KBRI Republik Indonesia, KBRI ini kedutaan besar Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Endang Koswaya hafizahullahu ta'ala. Saya hormati ada Bapak Boy Darmawan. Nah, ya kita masih harus menghafal Pak Boy, padahal udah ketemu sama Pak Boy. Dan yang lainnya juga, para jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini, tepatnya tanggal berapa? Tanggal 27 Rabiul Tsani. Nah, 1438 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2017. Tapi ingat, usahakan antum tidak hanya mengingat Masehi, karena kita tahu Masehi sendiri artinya adalah Kristus, yang memang itu kalender bermula dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam yang diklaim sebagai anak Tuhan oleh orang-orang mereka. Sedangkan kita kalendernya dimulai dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Hijrah itu titik perubahan, bukan perubahan para sahabat, tapi perubahan dunia. Berubah dunia dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tema kita hari ini berkaitan dengan menggapai sakinah. Siapa yang bikin judul itu? Nah, kayaknya bukan ibu-ibu. Soalnya ana, bayangan ana sih sekarang ini kajian khusus buat ibu-ibu. Tapi kembali ana berjumpa dengan bapak-bapak lagi. Kenapa? Karena ana pernah ditegur sama seorang ustaz. Ustaz, antum kalau ceramah yang benar. Ana ngomong, kenapa? Tuh ada satu jemaah, dia ngomong, ana istri ana enggak ana izinkan hadir di kajiannya Ustaz Syafiq. Kenapa, kata dia? Soalnya dia kalau pulang kajian kok kurang ajar sama ana. Kata dia, ajib Ustaz, kata dia. Jadi kadangkala ada ibu-ibu ini yang berharap suaminya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika suaminya enggak kayak gitu, maka dia merendahkan suaminya. Tidak lagi melayani suaminya. Makanya ana kepingin kajian ini khusus buat ibu-ibu supaya ibu-ibunya jadi lurus. Tapi karena ada bapak-bapak, ya sama bapak-bapaknya juga. Bagaimana rumah tangga itu jadi sakinah? Di atas landasan ilmu. Banyak kalau kita lihat ya, antrian orang yang mengajukan perceraian di pengadilan agama itu tambah hari tambah panjang. Terus, bukan berkurang. Padahal kalau bisa dilihat, sarana hiburan semakin mudah. Tingkat kesejahteraan pun kalau dilihat sekarang sudah masya Allah. Hampir setiap rumah punya motor. Dulu jamaah, masya Allah, gak ada yang punya motor kecuali orang kaya. Tahun 80-an itu, kalau ada orang punya motor, masya Allah ini orang kaya. Sekarang satu rumah isinya 2-3 motor. Tapi ternyata sakinah tidak ada di dalam rumah itu. Yang ada apa? Motor. Motor itu bawa masalah ternyata. Dari mana bawa masalah? Ya karena urusannya kredit. Ribut tiap akhir bulan mesti ribut. Ini gimana nih bayarnya nih? Ini kalau telat kena denda, macam-macam. Gara-gara rumah tangga tidak dibangun di atas ilmu. Ini contoh ringan sebelum kita masuk. Ibu-ibu, ana mau kasih hadiah buat ibu-ibu. Di dalam Islam utang itu boleh apa enggak? Baik, jawabannya boleh atau tidak. Yang ana tanyakan, iya, utang itu boleh dalam Islam. Tapi syaratnya apa? Tafadhol, angkat tangan yang bisa jawab. Syaratnya utang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, panjang banget. Oke, kita kasih hadiah, gak apa-apa. Yang pertama, utang itu boleh asalkan ada kesepakatan. Taib, syarat yang lainnya. Udah, ana jelaskan, nanti hadiahnya lain lagi nih. Syarat orang boleh berhutang itu yang pertama ada kebutuhan. Karena sekarang orang utang itu untuk gaya hidup, bukan kebutuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia meninggalkan utang. Nah, baju besinya itu digadaikan. Utangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Makanan. Karena enggak punya gandum beliau untuk dimakan sama keluarganya. Baru hutang. Kalau tidak, beliau itu berlindung dari hutang. Selalu beliau berdoa, ini pentingnya rumah tangga dibangun di atas ilmu. Beliau senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Utang yang ada kebutuhan aja beliau berusaha untuk menghindari, apalagi yang tidak ada kebutuhan. Jadi catatan pertama, orang itu butuh, bukan untuk gaya hidup. Soalnya anak lihat di masyarakat kita ini, orang mampu beli motor harga 3 juta bekas ya, mokas katanya, tapi dia beli yang baru 3 juta untuk DP, untuk uang muka, bawa baru dia. Boleh gak? Gak boleh. Sistem yang gak riba aja masih dipertanyakan, apalagi kalau sistemnya udah pakai bunga. Karena kok gak butuh, udahlah beli 3 juta gak apa-apa kata dia. Yang penting bisa jalan. Kau kan butuh motor, butuh kaki untuk ke tempat kerja, dan 3 juta mengantarkan engkau ke tempat kerja. Yang 15 juta bukan kebutuhan, tapi gaya, gengsi pakai motor yang harga 3 juta. Akhirnya utang. Catatan kedua, mampu untuk membayar. Artinya antum ngomong sama orang yang dipinjemin duit, "Syuf, ana bisa bayar tiap bulan 200 cicil." Kalau antum gak bisa bayar, ngomong gak bisa bayar. Ketika pinjem, ngomong antum sama yang punya duit, "Afan nih, kayaknya ana gak bisa bayar." Kira-kira dipinjemin duit gak antum? Gak dipinjemin. Iya, kalau orang baik dikasih. Kalau enggak, ente gimana pinjem duit gak bisa bayar? Enggak lah. Akhirnya bohong dia. Supaya dipinjemin, maka dia membuat sebuah cerita. "Ana nih insya Allah bulan depan dapat fulus." Ada orang yang punya tanggungan sama ana, padahal gak ada cerita itu. Supaya dipinjemin. Ini penyebab Rasul SAW berlindung dari hutang. Salah satunya karena orang kalau berhutang itu akan berbicara, kalau bicara akan bohong. Dan dia akan berjanji, kalau janji ingkar janji. Banyak rumah tangga hancur gara-gara masalah hutang. Ribut ini utang itu tuh, akhirnya terbebani keluar. Mobil kredit riba, motor kredit riba, apalagi rumah kredit riba. Akhirnya hidup mereka itu hanya menjadi budaknya dunia. Dapat duit bayar, akhir bulan gak dapat duit, pinjem sana, pinjem sini. Capek hidup seperti itu. Padahal orang tua kita itu sebagian sampai mati gak pernah naik motor dan hidup bahagia. Orang tua kita di rumahnya gak ada TV karena gak mampu beli TV. Hidup pun tenang dan damai. Ada apa? Dengan masa seperti sekarang, semua sarana udah dapat tapi masih bahagia. Belum ada sakinah. Karena tujuan kita membina rumah tangga itu adalah sakinah. Mencapai tingkat kedamaian dan ketentraman. Pulang dari tempat kerja, ada yang bukain pintu. Masya Allah. Semua beban itu hilang. Karena istrinya buka pintu dengan tersenyum. Tapi kalau istrinya buka pintu lihat, "Kok telat bang?" "Oh iya, afan ana salah." Pulang lagi dia. Biar suaminya itu duduk dulu, kasih minum, bukain sepatunya, tanyain, "Bang, mau yang panas apa yang dingin?" Masya Allah. Ibu-ibu yang kalau suaminya pulang ditanya mau yang panas sama yang dingin, kasih hadiah. Nah, ada gak yang angkat tangan di situ? Setiap suaminya pulang, dibukain pintu, dia yang bukain pintu. Yang kedua dia tanya, "Mas, mau yang panas apa yang dingin?" Ada gak di situ? Oh, kalau ibu-ibu kadang-kadang bohong, bapak-bapaknya. Iya, bapak-bapak. Siapa bapak-bapak yang kalau pulang dibukain pintu sama istri lalu ditanya dua pertanyaan tadi? Mau yang panas atau yang dingin? Kita kasih hadiah. Salah ya, kalau sekali-kali mah dia lagi ada maunya. Ini memang apa, SOP-nya udah kayak gitu. Dia mesti kayak gitu. Seperti Antum lihat kalau masuk hotel, mesti ada yang bukain pintu. Kerjanya itu dia cuma berdiri, orang masuk, tersenyum. Padahal dia gak kepingin tersenyum, tapi ya terpaksa karena harus tersenyum. Nah, kita ini istri harus tersenyum, harus menyambut suaminya itu dengan masya Allah. Masya Allah, benar ada satu pengantin baru. Oh, anak tiga, masya Allah, kasih hadiah tuh, masya Allah. Tapi suaminya ada di sini enggak? Soalnya suaminya enggak ada yang ngaku di sini. Oh, suaminya malu, masya Allah. Ya enggak apa-apa lah, kita mau gimana aja, mah. Mudah-mudahan benernya, mah. Tapi ingat tadi, kita banyak kondisi di Indonesia itu rumah tangga yang tidak dibangun di atas ilmu, tapi dibangun di atas syahwat, nafsu. Kita akan bicara masalah ilmu dari mulai niat menikah. Bapak-bapak, niat nikah untuk apa? Kalau salah niat, itu sampai terakhir biasanya gak benar. Ada orang yang menikah karena na'udzubillah sudah hamil lebih dahulu. Jadi tujuan menikah untuk menutupi aib. Sampai mati itu aib tetap ada. Karena niatnya dia menutupi aib. Kau itu seharusnya bertobat kepada Allah. Oke, gak masalah. Engkau salah, terjebak dalam perbuatan dosa, perbuatan yang dibenci oleh Allah, itu perempuan sampai hamil, maka kau harus tanggung jawab. Kau tanggung jawab menikahi, tanggung jawab sama Allah itu taubatan nasuha. Karena tidak sedikit masyarakat yang berpikiran kalau dapat buku hijau dosanya sudah hilang. Artinya dia kalau sudah menikah resmi dapat buku hijau, selesai sudah. Enggak, perhitunganmu sama Allah sampai kiamat kalau kau enggak tobat. Karena dosa besar itu butuh tobat. Yang kedua, tuh anak enggak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Ini kadang-kadang di masyarakat enggak. Untuk menutupi aib akhirnya semua dilakukan dosa. Dosa itu melahirkan dosa. Akhirnya anak ini dapat warisan dari bapaknya. Sedangkan di Indonesia pengadilan agama sendiri itu dia berpendapat atau mengambil pendapat dan menguatkannya, anak yang lahir di luar nikah tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Ini pengadilan agama. Yang kedua, dia tidak bisa dapat warisan dari bapaknya. Dari ibunya iya, tapi dari bapaknya enggak. Jadi gara-gara salah niat awal, akhirnya pernikahannya jadi gak benar. Baik. Terus niat yang benar dalam menikah itu apa? Bapak-bapak, sebutkan tiga niat menikah. Ana kasih hadiah. Nah, jamaah, ana niatnya nikah ya seneng aja Ustaz sama tuh perempuan. Dulu seneng, sekarang ya kayaknya udah bosan maksudnya. Insyaallah. Nah, fadhal itu mic-nya. Yang pertama, taat kepada Allah. Jadi niat nikah untuk taat kepada Allah, untuk menyempurnakan agamanya. Ya, oke. Okay. Yang kedua, menjalankan sunah Nabi. Ya, sama aja itu. Satu rentetan untuk melaksanakan perintah Allah, menjalankan sunnah Nabi. Tapi ada keinginan, antum nikah untuk apa? Iya, itu yang pertama, untuk taat kepada Allah, menyempurnakan agama, mengikuti sunnah Nabi. Satu itu. Yang kedua, satu aja. Baik, fadl, gak apa-apa. Ya, di belakang tuh ada yang mau jawab. Nah, fadl. Takut melakukan dosa Ustaz, saya menikah. Yang kedua untuk punya keturunan. Nah, yang ketiga ya melakukan sunnah. Nah, jadi jawab tambahannya cuma satu sebenarnya. Yang apa, kasih hadiah juga. Fadl ini, barakallahu fikum. Iya jemaah, itu tambahan tadi adalah untuk itu satunya punya yang di depan sana hadiahnya, masya Allah. Nggak apa-apa sih. Jadi Orang menikah itu yang pertama niatnya untuk menjaga kehormatan diri, jangan sampai berbuat dosa. Karena Allah sudah menjadikan di diri kita itu syahwat. Allah menutup satu pintu dosa. Allah kasih syahwat, gak boleh berzina, tapi kok boleh nikah? Makanya tidak ada alasan seorang berzina, lelaki berzina itu gak ada alasan. Sedangkan Allah membuka buat dia pintu untuk menikah 1, 2, 3, 4. Lalu dia masih berzina. Mau ngomong apa di hadapan Allah SWT? Allah buka pintu yang halal, kau lakukan yang haram. Allah katakan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Lalu kau berzina. Na'udzubillah jamaah. Jadi niat yang pertama adalah untuk menjaga kehormatan diri, yaitu perintah Allah untuk menjaga kehormatan diri kita. Makanya orang yang menikah karena niat menjaga kehormatan diri, Allah jamin dia. Jangan takut. Ada tiga golongan yang Allah menjamin, memberikan asuransi buat dia. Allah ini yang memberikan asuransi. Salah satunya adalah wannakihu lil afaf. Orang yang menikah untuk menjaga kehormatan diri, bukan karena macam-macam. Yang kedua, untuk memperbanyak keturunan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi seorang lelaki mau menikahi janda tidak punya anak. Cantik. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini asabtu imra'atan dzata mansibin wa jamal. Aku dapat nih perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam cantik dan terhormat. Cuma sayangnya dia mandul. Enggak punya anak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan, kau jangan kawin sama dia. Datang lagi yang kedua kali. Kepingin, ini lihat ya, sahabat Nabi Muhammad SAW itu sebelum mereka mengambil sebuah tindakan, mereka itu bertanya dulu. Dan tugas kita umat Islam sebelum berbuat, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ulama, gimana nih, apa yang harus kita lakukan? Jangan sembarangan. Ini untuk urusan nikah, tanya sama Rasulullah SAW. Banyak anak-anak muda yang kawin lari, kawin ke sana. Enggak tanya. Tidak bermusyawarah kepada orang-orang yang berilmu supaya tahu kira-kira nih orang cocok enggak buat anak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak. Yang ketiga kali dia maksa. Ini kadangkala orang kadung seneng ya. Udah, ya Allah, kayaknya harus nikah seperti itu. Ketika maksa yang ketiga kali, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa beliau melarang? Karena orang kalau dilarang tanpa alasan, bingung dia. Dia butuh alasan yang memuaskan dia sehingga dia meninggalkan pernikahan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tazawwajul waludal wadud, fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah engkau dengan wanita yang subur dan penyayang. Sesungguhnya aku pada hari kiamat akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatku. Makanya ketika menikah, niatkan. Makanya kalau melihat perempuan, oh ini kayaknya banyak keturunannya. Ada wanita-wanita yang masya Allah. Gak perlu minum obat, gak perlu ke dokter, masya Allah. Anaknya bisa setahun dua kali. Ya, setahun dua kali kan istrinya dua, satu punya anak, satu punya anak. Setahun punya anak dua kali dia. Kembar lagi bisa, masya Allah itu. Setiap hamil kembar. Makanya ibu-ibu, ada ibu-ibu yang gak mau punya anak banyak. Capek Ustaz. Kalau di Singapura, pantas wanita-wanita banyak yang gak punya anak. Waktu anak ke Singapura dikasih tahu, Allahu a'lam teman-teman di Singapura cerita, di sini Ustaz sekarang banyak perempuan yang gak mau punya anak. Apa penyebabnya? Karena dia harus kerja juga. Dia hamil, dia melahirkan, dia menyusui, masih dia harus cari duit maksudnya. Karena sewa rumah mahal, biaya hidup mahal. Akhirnya perempuan itu malas punya anak. Si suami enak, cuma cari duit. Si perempuan selain cari duit, dia masih harus melakukan tiga hal tadi yang berat buat dia. Akhirnya banyak orang mau ngadopsi anak. Tapi seorang muslimah beda. Dia menikah untuk banyak anak. Aku kalau punya anak 7, 7 mudah-mudahan yang menyelamatkan aku dari api neraka. Jadi setiap hamil ibu-ibu itu kadangkala, ya Allah, anak sudah 5. Itu mertua sudah ngomong sama istri, kau masih mau nambah lagi? Jangan, kata dia. Ana ngomong sama istri, ya Allah, siapa tahu yang keenam itu yang membawa ibunya ke surga. Siapa yang tahu? Aset anak itu jamaah. Kalau bangunan ditinggal habis, tapi anak doakan orang tuanya sampai terus. Maka niatkan. Sebagian sahabat itu, Umar mengatakan, kadangkala aku itu tidak punya hasrat dengan wanita. Untuk datangan istrinya enggak punya hasrat, udah tua. Tapi karena dorongan supaya aku punya anak keturunan yang kelak menyembah Allah Subhanahu wa taala, aku paksakan diri. Subhanallah. Makanya di sini ilmu itu akan membuat rumah tangga akan jadi diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Banyak bapak-bapak yang ketika mendatangi istrinya atau ibu-ibu enggak pernah baca doa. Oke, ibu-ibu yang bisa baca doa. Nah, betul, ini masalah jamaah. Jangan meremehkan doa. Karena kalau enggak baca doa ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu digodain setan tuh anak. Kalau baca doa, kemudian dari hubungan itu lahir anak keturunan, insyaallah anak itu tidak digodain setan selama-lamanya. Fadhil ibu-ibu yang selalu baca doa, bukan yang tahu doanya. Yang selalu baca doa kasih hadiah, dan sebutkan doanya apa. Nah, blender, oh kasih blender. Yang tahu doanya ada, masya Allah. Kita dengarkan sahih apa enggak doanya jemaah. Tafadhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma jani syaitan wa jani syaitan ma wajah tanah. Masya Allah, enggak pernah lupa baca itu. Kasih hadiahnya jemaah. Nah, fadhal, barakallahu fiik. Sebagian ustaz ngomong, ini anak-anak banyak yang jadi berandalan, geng motor, kurang ajar sama orang tuanya, pengangguran, kayaknya bapaknya enggak baca doa waktu bikin. Bisa jadi. Kembali kita ini, ilmu ini semua untuk mengantarkan kepada sakinah. Kalau enggak punya ilmu ya. Sebagian orang kaya dia mengatakan, "Aduh, ustaz susah sekarang ustaz didik anak. Cukuplah satu." Masyaallah. Dia punya harta cukup untuk diberikan ke orang satu kampung. Anaknya cuma satu, narkoba lagi. Na'udzubillah. Sebagian orang anaknya 7 semuanya hafidul Qur'anul Karim. Padahal bukan orang kaya. Jadi masalahnya di mana? Di kita, niatnya itu buat apa anak itu? Buat bangga-banggaan doang. Anakku sukses ini. Enggak. Niatnya kita tadi memperbanyak umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan gimana? Ya serahkan sama Allah. Lawang niatku ini buat hamba Allah yang menyembah Allah. Kita berusaha. Semuanya itu sulit kalau Allah tidak memudahkan. Yang mudah jadi sulit kalau Allah tidak memudahkannya. Maka intinya niat. Benerin bapak-bapak ini. Jangan cuma mendatangi istri karena nafsu. Oke, salah satu tujuan nikah kan tadi untuk menjaga kehormatan diri, nah, tapi tujuannya untuk memperbanyak anak. Maka ana doakan semoga ibu-ibu paling enggak anaknya 7 semua. Amin. Insyaallah. Siap. Ustaz. Capek, Ustaz. Allah. Ibu-ibu itu capek ketika melahirkan. Pas anaknya lahir hilang semua duka itu. Terus jemaah, agar rumah tangga bisa terjaga, antum harus memilih pasangan hidup. Milih. Islam itu tidak mengajarkan seperti kehidupan pergaulan bebas. Ketemu di pasar, kok kayaknya cocok ya. Gimana mau sama anak? Enggak seperti itu. Dicari tahu. Ini orang tua ketika mau menikahkan putrinya, kalau bapak-bapak yang sudah punya anak kan udah telat gitu kan. Anak memang dulu saat dapatnya itu di mall, umpamanya gitu. Iya. Artinya dapat di mall, perempuan ini suka jalan-jalan dan bapak suka jalan-jalan, pantas. Jadi sesuai lah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tungkahul mar'a li arba. Perempuan itu dinikahin karena empat. Ada yang karena lima liha, karena hartanya. Biasanya orang-orang yang melihat harta ini orang-orang yang susah hidupnya. Ini kejadian. Kejadian di masa Sufyan ibn Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini didatengin orang, dia mengatakan, "Wahai Syekh," kata dia, "ana ini kok terasa terhina di depan istri ana. Enggak dihargai ana di depan istri." Akhirnya Sufyan menundukkan kepala. Dia mengatakan, "La'allaka tazawwajtaha lil hasab." Mungkin niatmu engkau ngawinin dia itu supaya lebih terhormat. Apa kata orang ini? Iya, betul. Dia memang cari perempuan yang bisa mengangkat harkat dia. Itu tadi Rasulullah mengatakan tungkahul mar'a lima liha li hasabiha li jamaliha wa li diniha. Akhirnya Sufyan menceritakan. Kata dia, "Aku mau cerita sama kau. Aku punya saudara empat. Kakakku paling tua itu kawin karena kehormatan wanita. Dia ingin lebih terhormat. Dia cari wanita terpandang ya, mungkin anaknya bupati, mungkin apa. Ternyata kakakku malah dihinakan oleh istrinya. Adikku paling kecil namanya Imron. Dia banyak duitnya, ingin menikah dengan wanita yang lebih kaya supaya tambah kaya. Ternyata keluarga wanita itu malah memeras harta dia sampai dia gak punya apa-apa." Lalu aku bertanya kepada guruku, "Nih ada kejadian kayak gini, terus aku milih yang kayak apa menikah?" Dia sampaikan hadis Nabi SAW. Dua hadis yang disampaikan. Yang pertama, tungkahul mar'a li arba. Wanita dinikahin karena empat hal. Karena kekayaannya, kecantikannya, nasabnya. Yang keempat, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, lidiniha, yang agamanya baik. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kau kalau ingin bahagia, ingin sakinah rumah tanggamu, maka carilah yang agamanya baik. Selesai. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang disampaikan oleh gurunya Sufyan bin Uyainah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa wanita yang paling berkah itu wanita yang paling sedikit maharnya. Biaya pernikahannya enggak banyak. Karena wallahu alam di Qatar ini berapa orang nikah, jemaah? Mahar paling ya pertengahan berapa di sini? Ada yang nikah dapat orang Qatar? Hah? Enggak sanggup ini, Pak Boy. Oh, enggak sanggup. Kalau sanggup bisa gitu kan. Tapi berapa maharnya? Sampai berapa, Pak Boy? 500 onta. 500 onta. Allahu Akbar. Jadi kalau dia punya onta satu piara sampai punya anak nunggu 500. Nah, Rasulullah SAW mengatakan wanita yang paling berkah itu yang paling sedikit biaya pernikahan. Akhirnya Sufyan bin Uyainah nikah dengan wanita yang agamanya baik dan maharnya sedikit. Artinya kalau pihak keluarga wanita minta duit banyak macam-macam, dia tolak. Enggak, ana mau cari yang maharnya sedikit. Artinya itu perempuan solehah, keluarganya juga soleh. Enggak nuntut macam-macam. Tapi kadangkala perempuannya soleh, keluarganya enggak soleh. Nuntut ini itu, intervensi dalam rumah tangga anaknya, kacau rumah tangga. Maka ingat, kecantikan itu sebenarnya sebentar. Bapak-bapak mungkin dulu kepingin punya HP terbaru, iPhone teranyar itu berapa sekarang, jemaah? iPhone 7. Jadi setiap ngelihat itu masya Allah, masya Allah. Akhirnya antum beli. Setelah beli biasa, nggak ada lagi masya Allah, masya Allah, udah nggak ada. Sama tuh perempuan kayak gitu. Jadi awal kelihatan masya Allah, setelah satu rumah satu bulan dilihat, ternyata biasa-biasa. Nah, ketika sudah dimiliki itu sudah biasa. Ibu-ibu juga kayak gitu. Dulu bangga suaminya ganteng ini macam-macam. Ya setelah setahun dua tahun, ya Allah, perutnya udah gede. Masya Allah. Ya udah kayak gitu tuh. Makanya jangan ngelihat kesononya. Ibu-ibu kalau mau ini laki-laki ya, bapak-bapak, bapak-bapak kalau cari yang tadi agamanya. Memang kalau kita mau ngelihat wanita itu lihat wajahnya dulu. Karena dari melihat itu ada kecocokan, cocok enggak? Kalau dilihat, oh pas, kayaknya anak pas. Ditelusuri agamanya, agamanya enggak baik, tinggalkan. Ninggalkannya itu karena agamanya tidak baik. Tapi kalau antum telusuri agamanya baru ngelihat, bahaya. Antum udah dikasih tahu ini anaknya hafizatul Quran, masya Allah, sholat malam taat patuh sama orang tuanya, anak cocok apa apa bismillah, yuk kita lihat. Setelah lihat, oh, kok hitam ya? Akhirnya dia meninggalkan wanita itu karena rupanya. Mana agama yang seharusnya diutamakan? Maka jangan, lihat dulu agama, lihat dulu wajahnya, setelah itu baru ngelihat agamanya. Sebagian orang itu ya karena nafsu, udah dikasih tahu nih perempuan agamanya gak baik tapi cantik. Ya gak apa-apalah, kalau agama kan bisa diperbaiki nanti. Kalau wajah ini gak bisa diperbaiki, gitu dia. Akhirnya dia maksa, maksa menikahi wanita cantik tapi agamanya buruk. Karena pandangan dia kalau wanita itu jelek ya sampai kapan tetap jelek. Tidak sebenarnya jamaah. Ada wanita yang cantik karena cinta, ada yang cinta karena cantik. Baik. Ibu-ibu, anak kasih hadiah lagi. Karena ini kajiannya buat ibu-ibu, jemaah. Ya, ibu-ibu yang cantik karena cinta, siapa? Dia itu sebenarnya jelek gitu loh. Dia itu jelek, tapi suaminya cinta sama dia karena dia baik. Akhirnya di hadapan suami dia wanita paling cantik buat dia. Baik, tafadhal ibu-ibu mungkin yang bisa menjelaskan apa makna cinta karena cantik dan cantik karena cinta. Tafadhal. Nah. Ana kasih jamiah bismillah ya Allah. Ibu-ibu. Ada yang mau jawab enggak? Oh ada. Masya Allah. Jadi ini asal angkat tangan ceritanya. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, pertanyaannya apa artinya cantik karena cinta, cinta karena cantik? Terus ibu termasuk yang mana? Nah, tafadhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau masalah saya ini dia, silakan tanya suami saya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, barakallahu fikum. Hanya dia, Masya Allah. Ini termasuk ibu yang cantik karena cinta kata, atau karena dua-duanya jamaah, insya Allah. Barakallahu fikum. Tuh jamaah, itu berkaitan dengan bapak-bapak. Yang namanya kecantikan itu enggak bertahan lama sebenarnya. Maka tetap carilah yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Adapun untuk ibu-ibu ketika mencari calon suami, jangan dilihat pekerjaannya apa. Bukan itu yang jadi ukuran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Apabila datang meminang putri kalian atau adik kalian, siapalah dari keluarga kalian, seorang yang kriterianya secara agama dia baik, secara akhlak dia mulia, maka nikahkan anak kalian. Kalau tidak, nih kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi dan kekacauan yang besar. Yang terjadi di negeri kita dan bukan cuma negeri, di banyak negeri itu banyak kekacauan gara-gara rumah tangga tidak dibangun di atas ini. Anaknya jadi mengkonsumsi narkoba, jadi bandar narkoba, jadi perampok, jadi pelacur. Karena orang tuanya ketika menikah tidak memperhatikan dua hal ini, agama dan akhlak. Nikahkan, kata Rasulullah SAW. Para sahabat sempat tanya, in kana fihi ya Rasulullah, gimana orang ini memang secara akhlak baik, agama bagus, tapi ada kekurangan di sisi lain. Mungkin tidak tampan, mungkin dia tidak kaya. Tapi kalau dua, masya Allah. Rasulullah SAW mengulangi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fa'ankihu. Sampai tiga kali beliau SAW menekankan hal ini. Karena tujuannya menjaga. Kalau kita bicara Indonesia, itu hanyalah kumpulan rumah tangga-rumah tangga. Jadi RT, jadi RW, kemudian jadi desa, kemudian jadi lurah. Itu sebenarnya rumah tangga-rumah tangga. Kalau rumah tangganya ini dibangun dari tadi nih, hadis Nabi Muhammad SAW, aman insya Allah. Akan berkurang kriminalitas. Karena orang tuanya sudah milih calon bapak buat anaknya dengan kriteria yang jelas. Agama dan akhlak. Tahu agama dari mana? Tanya sama imam masjid. Datang, Pak, kenal sama fulan? Oh, tetangga ini. Iya, kenal. Kenapa? Bagaimana sholat dia? Masya Allah, masya Allah. Dia itu kalau Jumatan telat, Jumatan telat, yang lainnya gak pernah ke masjid. Oh, udah ketahuan. Oh, ini agamanya udah gak benar. Ini kita bicara agama. Akhlak, jangan tanya sama imam masjid. Tanya dengan tetangganya. Tanya sama teman kerjanya di kantor. Eh, kau kenal fulan? Iya. Aku ini mau nikahkan dia sama putri. Dia minta putriku, meminang putriku, kata dia. Kalau fulan itu masya Allah, ngomongnya ayat-ayat Quran, hadis, tapi punya utang gak bayar-bayar. Ini akhlak. Gak benar nih sudah. Dia itu sombong, sok, pelit. Anak pernah berapa kali ke restoran sama dia, selalu dompetnya ketinggalan. Nah, ada orang-orang yang model kayak gitu. Ibu-ibu kalau dapat suami yang dompetnya ketinggalan, Allahu Akbar. Selalu ibu-ibu yang bayar kalau belanja. Ini udah akhlak gak benar. Seharusnya orang yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Itu seharusnya. Tapi realitanya tidak. Ada orang-orang yang secara agama bagus, sholatnya masya Allah. Ini sampai ada istilah khatibu Syam. Ada syekh cerita, ada orator Syam. Ini seorang khatib masya Allah. Kalau ceramah benar-benar menggetarkan, bukan menggetarkan hati, sampai gedungnya mungkin ikut bergetar. Kalau ceramah dia. Suatu hari, hari Jumat ini, kan biasanya rumahnya imam itu kumpul sama masjid. Jadi imam khatib itu dikasih rumah sebelah masjid. Biasanya makan Jumat itu selalu spesial istrinya bikin. Potong kambing ini macam-macam. Dia lagi nyiapin makanan, dengar suaminya ceramah. Masya Allah. Ceramah tentang zuhud. Ceramah tentang sodakoh. Berbagilah yang kau cintai. Bacakan firman Allah. Istrinya, ya Allah, suamiku kayaknya udah berubah, kata dia. Akhirnya makanannya disedekahkan semua. Akhirnya suaminya pulang dari masjid. Hei, mana makanannya? Kata istrinya, oh bang, sudah ana sedekahkan tadi bang. Ana dengar abang ceramah suruh sedekah-sedekah, kata dia. Allah, aku ini sedekah buat penduduk Syam, bukan buat engkau. Ternyata ada orang-orang yang secara ilmu agama bagus, tapi untuk diberikan kepada orang, untuk dirinya tidak. Makanya Rasulullah SAW berbicara tentang ilmu dan aplikasinya. Orang ini secara agama baik, hablum minallahnya baik, dan hablum minannasnya baik. Itulah yang harus menjadi calon. Walaupun miskin, kita ini kadang-kadang jamaah, ya nantilah, bapak-bapak mungkin yang sudah, anaknya sudah bisa dipinang. Itu kadangkala ada banyak pertimbangan memilih menantu. Ana punya teman, Allah yarhamu, meninggal dunia. Dia cerita, dia waktu kuliah di Medina, dia minta anaknya orang meminang. Ditanya sama calon mertuanya, kau sudah gak enak, kata dia. Jadi komunikasi sudah gak nyaman. Kau sekarang kuliah di Medina mahasiswa. Terus nanti kalau pulang kerja apa? Mungkin ngajar di pesantren. Oh, gaji berapa? Aduh, sudah sampai gaji-gaji jangan. Ya mungkin 700 ribu. Oh iya. Diterima ditolak jamaah? Tolak jamaah. Tolak, padahal orang baik dia. Ya sudah, dia pulang. Akhirnya tuh perempuan dipinang oleh yang punya motor, mobil-mobil tipis itu. Jadi orang tuanya ngelihat, diterima sudah, bismillah. Jadi udah gak ngelihat orangnya baik buruk, dilihat mobilnya. Kesian anak kita tuh. Kalau perempuan-perempuan dinikahkan dengan lelaki yang model kayak gitu, terjadi kekacauan di muka bumi. Istri-istri yang dizalimi. Maka Rasulullah SAW sudah memberikan standar. Kembali, orang yang mau menikah itu harus belajar, harus ada ilmunya, supaya tidak salah membina rumah tangga. Bukan untuk coba-coba jamaah. Ada 3 peristiwa hebat dalam kehidupan ini. Yang pertama, kelahiran. Yang kedua, pernikahan. Yang ketiga, kematian. Untuk kelahiran dan kematian antum gak bisa milih. Tapi untuk pernikahan antum disuruh milih. Suruh milih sama Allah SWT. Tergantung antum mau seperti apa. Taib. Agar rumah tangga ini diridhai Allah SWT, harus ada saling mengenal. Suami istri ini harus saling mengenal. Sekarang ada istilah pacaran. Tidak, mengenal dalam Islam tidak dengan pacaran. Bagaimana Ustaz? Dengan ta'aruf. Ya, ta'aruf sekarang kadangkala juga berarti pacaran cuma bahasa Arab. Itu gak benar juga. Ta'aruf itu artinya sekedar mengenal. Mengenal itu tidak harus ketemu. Kalau memang harus ketemu, berjumpa dengan orang tuanya, ngobrol sama perempuan, boleh. Kalau enggak, antum kirim orang. Soalnya, subhanallah jemaah, kalau perkenalannya itu dengan pacaran, kedua belah pihak ini selalu menyembunyikan kekurangan diri. Dia ingin tampil, dia sempurna di depan pasangannya, selalu baik, macam-macam. Tapi kalau dia cari lewat pintu belakang, kau akan tahu siapa fulan, siapa fulana. Dari situ kita bisa mengetahui. Pernah ada seorang tabi'in, Qadi Syuraih, seorang hakim terkenal di masa tabi'in. Syuraih ini menikah dengan seorang wanita dari kabilah Bani Tamim. Terkenal Bani Tamim di Arab nih. Syuraih mengatakan Bani Tamim ini keras kepala. Ya dia tahu dari muamalah. Akhirnya dia nikahin tuh perempuan. Ketika sudah diterima pinangannya, sudah dinikahkan, dia menyesal. Dia mengatakan, ya apa ya, ana takut salah milih istri karena keras kepala, macam-macam. Udah, dia nunggu di kamar. Istrinya datang, diantar sama keluarganya. Ketika mereka sudah pada pulang pergi, Syuraih sholat 2 rakaat. Karena termasuk dianjurkan orang malam pernikahan itu sholat 2 rakaat. Kita lihat nih, bukan nafsu. Orang biasanya masuk kamar pengantin, dikunci, selesai sudah. Sholat, ambil wuduk sholat, istrinya suruh sholat. Dia terus minta berdoa. Setelah itu Syuraih mau pegang istrinya, mau berdoa dia ini supaya istrinya ini dijaga sama Allah, minta kebaikannya. Apa kata istrinya? Ala rislik, jangan pegang aku dulu, kata dia. Allah, betul kan kataku, ini wanita keras kepala ini. Akhirnya wanita ini berpidato. Lihat jemaah, dia mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Terus dia mengatakan, ini si Syuraih dengerin, ya. Apa kata istrinya? Aku minta maaf, engkau adalah lelaki asing buat aku. Aku adalah wanita Arab yang tidak tahu dengan engkau. Tolong kau jelaskan kepada aku apa yang kau sukai dan apa yang kau benci, supaya aku bisa menjagamu. Masya Allah. Syureh langsung pidato. Innalhamdulillah. Ini di kamar nih jemaah. Berdua ini Syureh yang cerita. Jadi pidato-pidatoan ini. Akhirnya Syureh menceritakan, ya, yang aku sukai ini dan itu, yang aku benci ini dan itu. Dia ceritakan. Supaya apa? Ada saling kenal. Apa yang disukai sama suaminya sehingga istri menjauhi. Selesai pidato Syureh, istrinya tanya, Afan, anda mau tanya, yang kau sukai dari tetangga-tetangga yang kau perbolehkan mereka ke rumah ini siapa? Cerita, Fulan, keluarganya Fulan itu orang-orang baik. Fulan jangan boleh masuk keluarganya Fulan. Jadi si istri benar-benar tahu apa yang diinginkan oleh suaminya. Terus tanya lagi nih istrinya ini, Afan, lagi Ana, kalau ipar-iparmu, mertuamu, bagaimana mereka boleh berkunjung ke tempat ini? Kata Syureh mengatakan, aku ini hakim, ya aku sibuk gitu loh, jangan sering-sering mereka berkunjung, nanti aku bosan. Iya, kata istri. Selesai. Kata Syureh, Allah, Ana mendapati dia wanita yang benar-benar solehah. Kata Syureh. Jadi apa yang diomongkan suami itu diturutin. Makanya saling mengenali karakter dan sikap pasangan itu akan membuat rumah tangga ini jadi langgeng. Syureh menceritakan setahun kemudian dia pulang dari pengadilan, masuk rumahnya, ada wanita tua di rumahnya. Wanita tua lagi nyuruh si perempuan ini, namanya Zainab kalau gak salah, Zainab, kau lakukan ini itu. Syureh tanya, siapa? Kata istrinya, ibuku. Itu dia. Masya Allah. Setahun ibunya gak datang. Kenapa? Takut ada intervensi dari ibunya nanti. Biarlah anak ini belajar ya, kalau ada perlu dia datang. Maka setelah itu selesai, ngomong ibunya sama Syureh, Syureh gimana istrimu? Kata dia, kau hati-hati tuh ya, perempuan itu kalau sudah disenengkan sama suaminya, kadang-kadang dia mulai kurang ajar. Maka kau pegang tuh pecut. Ini kata ibunya. Ibunya si istri. Akhirnya setelah selesai pulang, istrinya tanya sama Syureh, suamiku gimana mertuamu, kapan dia boleh berkunjung? Kata dia, terserah mereka kapan mau datang. Kenapa? Karena ternyata mertuanya ini bukan malah belain anaknya, belain menantunya. Artinya dia rumah tangga ini bisa berjalan kalau mereka saling mendukung, saling menyokong. Terus para jamaah, ada satu prinsip dalam kehidupan yang harus ada di rumah tangga kita. Bapak-bapak jelaskan kepada anaknya, ibu-ibu jelaskan, tanamkan. Anak-anak kita di Indonesia ya, kita bicara Indonesia, sebenarnya ini di semua negeri. Anak-anak itu tidak dipersiapkan untuk menikah, tapi rata-rata dipersiapkan untuk bekerja. Jadi anak itu dididik SD, SMP, SMA, kuliah untuk bekerja, bukan untuk menikah. Padahal pernikahan ini butuh sekolah juga. Sehingga kalau anak-anak itu menikah tanpa persiapan, di pikiran dia itu nikah enak semua. Enggak. Pernikahan ini tanggung jawab, kerja keras. Bahkan yang namanya Asma, Asma pernah memberikan nasihat, mengatakan, innaman nikahu riqqun, falyandur ahadukum indaman yariqu karimatahu. Kalian tahu pernikahan ini seperti perbudakan, kata Asma. Maka kalian cari tahu kepada siapa kau jadikan putrimu budak. Sampai seperti itu. Artinya perempuan itu perlu dipersiapkan untuk menikah. Prinsip yang pertama yang harus dimiliki oleh kedua pasangan adalah saling membutuhkan. Artinya suami butuh sama istri, istri butuh sama suami. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita-wanita itu adalah pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Kalau kedua pasangan ini saling membutuhkan, masalah apapun tidak akan memecah keduanya. Kayak bapak-bapak yang kerja di Qatar, kalau butuh sama perusahaan itu, mau disuruh pindah, mau dipotong gajinya, gak apa-apa. Kenapa? Ya saya butuh. Karena butuh. Tapi kalau ada perasaan anak gak butuh, ada masalah sedikit, pulang, resign. Kenapa? Yang butuh tuh kau, bukan aku. Rumah tangga kalau sudah ada kayak gini, istri merasa tidak butuh sama suaminya, atau suami merasa tidak butuh sama istrinya, ya biasanya cepat bubar itu rumah tangga. Maka perlu dilihat, istri perlu menjelaskan kepada suaminya di saat-saat waktu-waktu yang indah. Katakan, bang, aku ini butuh sama abang, gak tahu kalau abang ninggalkan aku gimana. Itu suami akan semakin cinta. Suami juga kayak gitu. Suami tunjukkan kebutuhan dia kepada istrinya. Tapi kalau sudah suami mengatakan, sebenarnya wanita yang nunggu aku ini banyak. Aduh, ini udah mulai nih. Maka jangan. Tunjukkan, ya Allah, anak-anak gimana kalau engkau gak didik mereka. Masya Allah, anak-anak udah pada bisa ngaji ini itu. Sehingga suami, si istri merasa suaminya butuh. Insya Allah berjalan rumah tangga itu. Kemudian yang kedua, saling melengkapi. Ingat, tak ada gading yang tak retak. Ya, bapak-bapak bukan malaikat, istri juga bukan bidadari. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Tidak boleh seorang yang beriman itu membenci istrinya yang beriman, enggak boleh. Kalau ada perilakunya yang buruk, bukankah ada perilaku yang lain yang baik? Enggak semuanya buruk. Ini lihat, Islam mengajarkan sebuah prinsip yang mungkin kalau di barat mereka punya prinsip setengah isi setengah kosong. Ana izin minum. Bismillah. Ini gelas, alhamdulillah. Setengahnya isi setengah kosong. Ada orang yang membina rumah tangganya, yang dilihat itu kosongnya doang. Kau itu kayak gini, kau itu kayak gini. Kekurangan suaminya dilihat terus. Begitu pula suami, yang dilihat kesalahan istrinya. Sehingga rumah tangga itu ribut terus. Jangan. Lihatlah kepada isinya. Kalau kurang, ya memang ada kurangnya. Semua manusia, kau mau ganti suami, kau mau ganti istri, semuanya sama. Penuh kekurangan. Bahkan wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Semuanya. Bukan cuma istri kita. Istri tetangga pun sama. Dari tulang rusuk yang bengkok. Tapi kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihannya. Para jamaah, pernah ada Anda dapat kiriman WA ya. Mungkin sebuah permisalan atau itu kisah nyata. Ada istri ngomong sama suaminya. Bang, kita kan udah lama nih nikah. Gimana kalau kita saling menulis kekurangan kita, apa yang abang gak suka dari aku gak suka dari abang, aku tulis. Kata suaminya, ya gak apa-apa deh. Sudah, istrinya bagi kertas. Istrinya masuk, tulis sama istrinya 1, 2, 3, 4 sampai penuh tuh lembaran. Terus dia jumpain suaminya. Gimana bang? Udah, kata suaminya. Ini punya aku. Akhirnya tukar-tukaran kertas. Istri masuk ke dapur. Si suami baca. Aku gak suka dari abang. 1, 2, Allah, banyak banget yang gak disukain istri. Si istri balik. Dia mengatakan, bang, kertas abang kok kosong? Apa kata suaminya? Dik, aku menerima engkau apa adanya, dik. Apa adanya sudah. Ya kayak gini kita. Kalau mau ditulis kekurangan itu jemaah, banyak kekurangan kita. Tapi Nabi SAW menyuruh kita melihat kepada kelebihan, bukan kekurangan. Apalagi suami ya. Istri aja suruh kayak gitu. Suami. Dan kita bisa bekerja sama di sebuah kantor jamaah kalau semuanya melihat kepada kelebihan. Tapi kalau semuanya melihat kepada kekurangan, gak jadi kerja. Maka perlu diperhatikan. Saling melengkapi lah, kita memang punya kekurangan, ya berusaha untuk memperbaiki. Istrinya mungkin gak bisa masak, tapi alhamdulillah dia bisa ngaji. Jadi gak perlu panggil guru ngaji untuk ngajarin anaknya. Panggil pembantu untuk masak, gak apa-apa. Lihat kepada kelebihannya. Begitu pula para istri. Lihat kepada kelebihan suaminya. Mungkin suaminya ini suka marah. Kan ada suami-suami yang suka marah, model-model kayak yang di sini nih. Ada suami itu kelihatan dari jauh, Allah ini suka kelihatan wajahnya ini. Senyumnya aja sedikit. Kan ada orang yang masya Allah, senyum itu sulit ya. Cuma keluar giginya sedikit langsung diam lagi. Ada orang yang model kayak gitu. Ya udah itu kekurangan. Tapi lihat Ustaz, masya Allah, suami ana walaupun suka marah, masya Allah, fulusnya lancar kalau ngasih ana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi lihat kepada kelebihannya, bukan kepada kekurangannya. Ada nih suami istri yang jamaah, subhanallah, suami istri baru berapa hari cerai. Gara-gara istrinya ini, ya mereka nikah, tahu-tahu suaminya itu ngorok kalau tidur ya. Ada bapak-bapak kalau tidur ngorok, masya Allah. Ini kemanten baru tidur, ternyata istrinya ini gak bisa tidur kalau ada suara. Akhirnya setiap suaminya udah tidur ini ya, udah mulai suaminya naik nih, istrinya goyang suaminya, bang, hah, ada apa? Terus akhirnya si suami capek, ngatakan, engkau aku ceraikan. Diceraikan gara-gara ngorok. Padahal seharusnya tidak. Ngorok ini bisa diobatin. Si istri bisa juga membiasakan diri. Kalau sudah kebiasaan dengar ngorok, kangen sama ngoroknya suami. Nah, benar jemaah. Itu wanita kalau biasa dengar ngoroknya suami, suami lagi keluar kota, dia setel radio FM. Sekedar suara. Kenapa? Gak bisa tidur. Kita butuh pembiasaan. Maka rumah tangga ini proses itu harus dijalani. Harus dijalani. Kembali kepada ilmu, saling memahami. Udahlah, gak ada yang sempurna. Alhamdulillah suamimu. Kadangkala ibu-ibu itu kalau curhat, suamimu ngorok gak? Alhamdulillah suamiku ngorok. Tapi alhamdulillah aku sudah senang sama ngoroknya dia. Padahal dulu gak suka. Tinggal nunggu jalannya waktu itu. Dan kita harus menerima. Ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Gak bisa dibalikin. Maksudnya setelah nikah dapat 3 hari datang ke mertua, pak saya kok gak nyaman ya sama anaknya bapak, suaranya keras kalau tidur. Gimana bisa dibalikin? Gak bisa dibalikin. Udah jadi istrinya. Maka perlu menata hati untuk semua itu. Kemudian saling bersyukur. Artinya hamba Allah itu saling bersyukur dan bersabar tentunya. Hamba Allah yang masuk surga itu cuma dua, yang bersyukur dan yang bersabar. Artinya di dunia ini ada orang yang dapat nikmat, ada orang yang dapat musibah. Yang dapat nikmat bersyukur, insya Allah masuk surga. Yang dapat balak bersabar, insya Allah masuk surga. Dua-duanya. Dan kehidupan rumah tangga sama. Ucapan terima kasih kepada pasangan hidup ini jangan sampai ditinggalkan, khususnya ibu-ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'aitun nar au ittala'tu 'alan nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Aku melihat neraka, ditampakkan kepada aku neraka. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa yakfurna? Karena mereka kufur. Kufur kepada nikmat. Wanita itu kalau disakiti sekali, akhirnya semua kebaikan suami hilang. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, lau ila ihdahunna dahra, kalau engkau berbuat baik kepada dia sepanjang satu tahun, lalu kau berbuat salah sekali, perempuan itu akan mengatakan, ma ra'itu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan di dirimu. Bang, aku setahun hidup sama bang, gak pernah melihat kebaikan. Subhanallah, setahun gak pernah lihat kebaikan gara-gara satu kesalahan. Maka ibu-ibu harus pandai berterima kasih kepada suaminya. Suaminya meninggalkan orang tuanya, hidup sama ibu-ibu. Uangnya lebih banyak dikasihkan kepada ibu daripada ke orang tuanya yang melahirkan dia. Ya, terima suami apa. Dan ucapkan syukron, jazakallah khair. Bapak-bapak juga seperti itu. Kehidupan rumah tangga ini kalau ada syukron di rumah, bukan Ustaz syukron ya. Ada syukron, ada saling terima kasih di rumah itu, masya Allah, indah jemaah. Ketika istri datang menyuguhkan air, suami mengatakan jazakillah khair, makasih. Kadang-kadang suami gak terima kasih, disuguhkan makanan, yang ada itu malah kritikan. akan ini kayaknya kurang nih garamnya nih. Seharusnya yang pertama kau katakan jazakillah khair, makasih banyak. Dikasih air jazakillah khair. Kita kalau di kantor ada orang yang ngasih teh, masya Allah, dikasih teh, syukron. Istri nggak pernah dapat syukron. Maka tolong diperhatikan bapak-bapak, seringkali ucapkan terima kasih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Kita berterima kasih kepada manusia dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali-kali nih, masyaallah, sekali-kali bapak-bapak, bapak-bapak itu sering dapat ucapan terima kasih ya. Karena keluar, karena usaha, karena memang ada kerjaan di luar sehingga dia mendapatkan beberapa apa istilahnya itu yang ditaruh di rumah, ada tulisannya terima kasih telah berpartisipasi dalam ini, piagam, model piagam tuh, bikinkan istrinya piagam. Istri siapa yang bisa ngasih dia piagam kalau bukan suaminya, sedangkan kerja dia selama ini ya di rumah. Anak-anak tuh masya Allah, anak-anak sukses yang ke depan mendampingi siapa? Bapaknya. Nih anakku, padahal yang didik dia siapa? Ibunya. Maka bikinkan piagam, bikinkan yang bagus-bagus itu ucapan terima kasih untuk istri. Karena kau telah mendampingimu selama 7 tahun, mamanya. Masya Allah. Suka duka tempel sana. Itu setiap orang datang dikasih tahu sama istrinya. Nih lihat, dari suamiku. Nah, itu perasaan wanita. Dan jamaah, ada anak pernah kumpul sama dua istri jenderal ketika haji ya di Mina itu. Biasa di Mina ibu-ibu pada curhat, yang mengatakan, Ustaz tolong sampaikan kepada suami-suami kita nih, kita ini bukan hanya butuh duit Ustaz, kalau duit jangan ditanya, banyak dikasih sama suami kita, tapi kita juga butuh perhatian Ustaz. Kadangkala suami gak ngasih itu perhatian. Ini salah satu bentuk perhatian kepada istri. Belikan hadiah. Rasulullah SAW mengatakan tahadu tahabu, kalian saling berbagi hadiah. Sungguh itu menumbuhkan kecintaan ya. Kita lihat bagaimana perhatian Rasulullah SAW. Makan satu, bukan satu piring berdua, satu ikan berdua. Daging itu makan beliau gantian sama Aisyah. Sampai katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu haid. Ketika itu aku sedang haid. Wa ata'arraqul arq. Aku menggigit daging yang ada tulangnya itu, aku gigit. Thumma unawiluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laku aku serahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sama Nabi itu gigitan Aisyah dicari. Dan beliau fawada'afahu ala mawdi'i fiha. Mulutnya diletakkan di tempat aku menggigit. Begitu pula aku minum. Setelah aku minum, ini rumah tangga dibangun di atas keharmonisan jemaah. Artinya bapak-bapak kalau sudah masuk rumah tangga, gak ada istilah bos di kantor, gak ada istilah atasan, jenderal apa, gak ada. Masuk rumah suami. Bayangkan yang minum dulu siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bukan Nabi, tapi Aisyah minum dulu. Antum kalau istrinya minum dulu jangan tanya, gimana kau minum dulu? Suami pemimpin. Gak ada urusan kayak gitu. Ini urusannya untuk membina keharmonisan. Aisyah minum, setelah minum diserahkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi masya Allah, dicari bekas mulutnya Aisyah. Fawadha'u fahu ala mawdhi'i. Sengaja nih Nabi, sengaja. Padahal bisa Nabi langsung minum, bisa. Tapi beliau tidak alaihissalatu wassalam. Beliau pegang tuh gelas, dicari bekas mulutnya Aisyah, beliau minum dari tempat mulutnya Aisyah minum. Kalau kita sama istri kadangkala, ambilkan gelas baru. Ambilkan gelas baru. Allahu Akbar. Makanya kalau kadangkala pengantin baru itu makan sepiring berdua, terus saling menyuapin. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ketika kemantin baru, sampai tua beliau seperti itu. Maka usahakan bapak-bapak, ya gak usah banyak-banyak piring di rumah. Gelas gak usah. Jadi makan ya kayak satu piring, bismillah sudah. Kalau ada tamu baru dikeluarkan semua piring. Enggak ada tamu ya, satu gelas, satu piring, satu sendok. Insya Allah itu akan mengembalikan sakinah di dalam rumah tangga. Kemudian yang terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, yang terakhir jamaah, saling menutupi kekurangan. Apa yang terjadi di rumah tidak perlu orang lain tahu. Jangan. Ini mic ana apa? Nah, iya, saling menutupi kekurangan. Baju yang dipakai itu salah satu tujuannya adalah menutupi aib. Sebagian, ya bukan sebagian, semua bapak-bapak gak tahu kalau di punggung ana ini ada sesuatu. Tapi yang tahu siapa? Istri ana tuh. Begitu pula urusan rumah tangga, rumah itu dibangun salah satunya untuk menutupi aurat. Permasalahan terjadi di rumah gak perlu diangkat kepada orang lain kecuali tidak bisa menyelesaikan sendiri. Ada wanita-wanita yang suka curhat sama orang tuanya, menceritakan suamiku itu kayak gini, kayak gitu. Gak perlu. Kesian orang tua itu, sudah capek membesarkan anaknya, masih ditambahi beban anaknya sekarang setelah menikah. Biar istirahat orang tua kita, ibu kita biar istirahat, dia sudah. Ibu-ibu ketika ada masalah sama suaminya, cari tempat curhat yang lain, kalau harus curhat. Dan cari orang yang berilmu, supaya tidak malah menambah masalah. Sebuah kejadian yang sampai hari ini anak kalau dengar ceramah Syekh itu, anak benar-benar terkesan dengan wanita seperti itu. Kejadian di Riyadh. Di Jeddah. Suami istri ribut, suaminya marah, ditampar istrinya. Ditampar. Padahal kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, "Wala tadribil wajha wa la tuqabbih." Kau jangan memukul wajah dan jangan suka menjelek-jelekkan istrimu. Gak boleh menjelek-jelekkan istri. Kalau kau memang tahu dia jelek, gak usah kau pinang. Kau datang meminang dia, lalu kau jelek-jelekkan, gak boleh. Dia punya perasaan. Mukul wajah, gak boleh. Ini ketentuan di dalam sunnah Rasul SAW. Lelaki ini emosi, dia tampar istrinya. Dia wanita. Senjata wanita ketika ditampar apa? Menangis. Menangis, meneteskan air mata. Tahu-tahu ada yang ngetuk pintu atau bel berbunyi. Dilihat, ternyata yang datang mertuanya. Lelaki ini mertuanya sih, bapak, ibu dan keluarganya, istrinya. Dia mengatakan, "Allah, hancur sudah rumah tangga." Katanya suaminya, "Nih keluargamu datang." Katanya, "Eh, dia bang, bukakan." Masuk istrinya. Si suami bukakan pintu dengan pikiran yang kalut sudah. Akhirnya ahlan wasahlannya mungkin sudah gak nyaman. Fadl duduk ini. Akhirnya istrinya datang. Istrinya datang setelah dia membasuh wajahnya dengan air mata yang menetes. Nah, kemudian si istrinya ini menjumpai bapak ibunya sambil menangis. Ibunya tanya, "Nak, kenapa kau nangis, nak?" Apa kata istrinya? "Bu, aku kangen sama ibu. Allah kirim ibu ke sini." Suaminya ngelihat, alhamdulillah, berarti rumah tangganya masih bisa bertahan. Akhirnya suaminya ngomong, "Ana minta izin, ana mau beli makan malam." Keluar dia beli makan malam, mampir di toko emas. Di cerita itu Syekh menceritakan, itu suaminya beli emas, beli sabuk emas seharga 10.000 rial. Dia bungkus, dia masuk ke rumah makan bersama. Ketika semua sudah pulang, suaminya datang jumpain istrinya, menyerahkan itu sabuk emas sambil minta maaf. Dia mengatakan, "Aku minta maaf," kata dia, "ini hadiah buat engkau. Anti tastahiqina ruhi, engkau itu berhak mendapatkan nyawaku, kata. Bukan ini gak ada harganya," kata dia. Subhanallah. Kenapa? Karena istri menutupi. Sudah, kalau sudah jadi rumah tangga, berusaha diperbaiki. Bukan setiap ada masalah curhat, ngomong sana, ngomong sini. Jangan. Dan bapak-bapak pun harus seperti itu, berusaha menutupi kekurangan istrinya. Jangan diceritakan kepada siapa-siapa. Semua orang itu punya masalah, jam. Cuma yang membuat kita tidak tahu adalah dinding rumahnya. Kalau sudah rumahnya ada dinding, gak perlu kau keluar menyampaikan, sudah dijaga sama Allah SWT. Diceritakan ada seorang lelaki, ya, ada berita dia ini mau menceraikan istrinya. Akhirnya sahibnya pada datang. Aku dengar-dengar rumah tanggamu lagi masalah. Kau mau menceraikan istrimu? Apa masalah istrimu ini? Apa kata laki ini? Imra'ati, istriku. Apa urusanmu ngurusi istriku? Dia tutup itu. Dapat berapa bulan, benar terjadi perceraian. Datang sahibnya lagi. Sekarang kan sudah bukan istrimu, kenapa kau ceraikan dia? Kata orang ini, ya dia udah jadi istri orang, apa urusannya sama aku? Kita sesama muslim diperintahkan untuk saling menutupi. Walaupun dia sudah bukan jadi istrimu, tetap dia saudaramu, seorang muslimah. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi kekurangan aib saudaranya, Allah akan menutupi kekurangan dia. Kita ini banyak kekurangan. Kalau orang yang mulutnya biasa nyampaikan ini itu Allah, biasanya terjadi perceraian itu saling membongkar aib. Enggak, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya udah, kalau bukan jodohmu, selesai, bismillah. Mungkin dia menikah dengan lelaki lain, yang ini menikah dengan wanita lain, mungkin itu akan jadi lebih baik buat dia. Tapi intinya, ingat, saling menutupi, dan sebagai penutup saling mendoakan. Kalau ibu-ibu ada masalah sama suaminya, suami punya masalah sama istri, minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membolak-balikkan hati. Semoga mereka menjadi orang-orang yang soleh. Itu yang bisa ana sampaikan jamaah. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhal. Mungkin ibu, ibu antum mau tanya dulu. Masya Allah. Iya, tafadhal. Bismillah. Ini titipan dari Ustaz, ada pertanyaan dua. Ustaz, saya mau tanya yang pertama, bagaimana hukum menikah tapi menunda punya omongan karena masih harus kuliah. Kemudian yang kedua, ayah saya telah meninggal dunia sehingga yang menjadi wali nikah adalah kakak laki-laki. Dia dan keluarga besar kurang setuju jika saya menikah karena mereka berharap saya kerja setelah kuliah untuk membangun rumah. Padahal setahu saya, seorang akhwat itu tidak wajib menafkahi keluarga, yaitu ibu, kakak, laki-laki dan sebagainya. Keluarga besar menganggap saya egois jika tetap menikah karena tidak mau memikirkan dan membantu ekonomi mereka. Apa nasihat Ustaz untuk saya? Bukankah kita tidak boleh menolak laki-laki? Masya Allah, Masya Allah. Iya, pertanyaan yang sangat menarik ya. Ini kejadian kayaknya mulai banyak di negeri kita. Jadi anak-anak wanita yang dipersiapkan tadi untuk bekerja, tapi bukan untuk menjadi istri atau menjadi ibu buat anak-anaknya, dipersiapkan untuk ngumpulin duit. Dan kadangkala sebagian orang tua itu nyuruh anaknya kerja dengan alasan, nak, kau nanti kalau diceraikan sama suamimu sudah punya pekerjaan, kawin belum sudah ngomong cerai. Dan ini tadi ketika dia tidak merasa butuh sama suaminya, dia siap cerai kapan saja. Aku ini rumah punya aku kerja sendiri apa, dia merasa gak butuh sama suaminya. Bagaimana posisi tadi itu seorang akhwat ya? Maka yang pertama istikharah, minta pilihan dari Allah SWT. Yang kedua, kalau memang pihak keluarga tidak mau menikahkan, walinya tidak mau menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, alasan itu tidak sesuai dengan syariat. Karena fitrahnya wanita, yaitu tadi ketika dia sudah sampai umurnya, keluarga itu malah diperintahkan untuk segera menikahkan. Ini perintah Rasul SAW. Jadi di antara tugas orang tua atau tugas wali itu, kalau anaknya sudah sampai umur baligh dan bisa menikah, nikahkan. Itu termasuk tanggung jawab orang tua. Bukan malah anak disuruh kerja cari duit. Bukan, apalagi tadi anak wanita. Terus bagaimana solusinya? Istikharah. Yang kedua, kalau memang mereka tetap ya tidak mau menikahkan, kau tulis surat kepada mereka, minta maaf macam-macam, tulis kepada mereka. Kenapa saya katakan nulis bukan ngomong? Kalau ngomong biasanya akan terjadi perdebatan, perdebatan yang tidak efektif karena semua punya hujah masing-masing. Tapi sampaikan keinginan itu dan minta keriduan mereka. Kalau mereka tetap gak mau, bisa ke wali hakim. Datang ke hakim, ceritakan sama hakim, nanti hakim akan memanggil walinya. Di Saudi ini sudah banyak ya Syekh-syekh, kalau gak salah Syekh Utsaimin juga menganjurkan kepada wanita-wanita yang tidak dikawinkan sama orang tuanya gara-gara masalah tadi. Di Saudi ini tidak sedikit ya. Kenapa anda ngomong Saudi? Karena anda taunya Saudi, gak tahu di Qatar. Anak-anak itu dijadikan mesin ATM sama orang tuanya. Jadi anak perempuan jadi guru, jadi apa, itu banyak duitnya. Dia berpikir kalau dikawinkan nanti duitnya lari kepada suaminya, atau dia berhenti bekerja. Akhirnya tidak dikawin-kawinkan. Ada orang meminang ini itu ditolak terus. Maka nasihat Syekh Utsaimin waktu itu rahimahullahu taala, bayangkan dulu ini jemaah, agar perempuan-perempuan itu datang ke mahkamah. Datang ke mahkamah, jangan takut karena ini sebuah kedzaliman. Datang ke mahkamah, sampaikan kondisiku seperti ini, seperti itu, nanti akan dipanggil walinya. Kalau enggak datang, nanti akan diambil alih perwaliannya. Berarti ini orang sudah tidak berhak untuk menjadi wali buat anak itu. Nanti dinikahkan sama hakim itu atau dicari wakil wali yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian itu yang pertama. Tadi udah dua pertanyaannya. Oh, menunda kelahiran. Ya, pertanyaan yang pertama sebenarnya, menunda kelahiran. Dalam Islam itu tidak apa-apa mengatur kelahiran. Yang gak boleh itu membatasi kelahiran. Kenapa kok gak boleh? Karena bertentangan dengan misi dari syariat Islam itu sendiri. Tadi Rasulullah SAW menganjurkan sahabat atau melarang sahabat untuk menikahi wanita mandul. Karena tujuan pernikahan untuk banyak anak. Dan antum jangan takut, bumi Allah ini luas, bumi Allah ini luas, dan rizki buat anak-anak masya Allah. Allah alam, di anak-anak kali ditanya, Ustaz gimana dengan KB di Indonesia? Kan sekarang diterapkan KB. Ana jawab, anaknya Pak Harto berapa? Anaknya Pak Harto berapa jemaah? Kan rakyat itu harus mencontoh pemimpinnya. Berapa anaknya Pak Harto? 6 apa 7? Ya terserahlah berapa. Yang jelas banyak anaknya Pak Harto. Dan tidak ada masalah. Dan rakyat meniru. Orang-orang dulu jamaah anaknya banyak-banyak. Subhanallah. Ada ustadz di Bondoso. Allah ya. Anak kalau beliau meninggal dunia, anak gak pernah jumpa beliau. Anak berjumpa dengan anak dan cucu beliau. Itu anaknya 27. Dari satu istri. Jadi istri bapak-bapak jangan 27 lah, separuhnya gak apa-apa lah. Naam jamaah. Dan alhamdulillah semuanya jadi orang. Artinya gak ada yang jadi macan anaknya itu. Semua jadi orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah. Jadi kalau urusannya untuk menunda, mengatur kelahiran, gak apa-apa dalam Islam. Tapi kalau membatasi tanpa alasan yang syar'i. Alasannya syar'i gak apa-apa. Umpamanya alasannya Ustaz ini sudah sesar, kata dokter gak bisa sesar lagi, ya sudah dibatasin. Ada alasannya sesuai syar'i. Tapi kalau alasannya Allah Ustaz sekarang biaya hidup mahal, enggak. Karena bukan bapak yang ngasih makan anaknya, Allah. Kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kita kalau Allah yang kasih rezeki kepada mereka dan kalian. Kalau alasannya pendidikan juga gak syar'i. Kenapa? Karena kita lihat ada orang-orang yang anaknya satu narkoba, anaknya dua narkoba. Satu saya tahu ada satu orang punya anak satu narkoba aja. Bapaknya kaya raya, gak mau punya anak lagi ibunya. Dia berpikir, ya wallahu alam, apa yang menjadi pertimbangan dia. Maka kalau mengatur kelahiran boleh. Ini anaknya masih kecil, saat kalau punya anak lagi, ya kita gak punya pembantu di rumah macam-macam. Kayaknya nunggu sampai nyusui, sampai sempurna. Jadi paling tidak orang itu punya anak tiap berapa tahun jemaah? Ibu-ibu, ibu-ibu seharusnya punya anak tiap berapa tahun? Hamil dan menyusui. Menyusui 2 tahun. Ya, 3 tahun kira-kira. Tiap 3 tahun, tapi kalau mungkin Ustaz masih berat, Ustaz nunda, enggak masalah. Yang penting tadi bukan membatasi, tapi mengatur kelahiran itu. Diatur kelahirannya enggak apa-apa, tapi membatasi diperbolehkan kalau ada alasan yang syar'i. Takut ibunya ya sakit-sakitan udah ini itu. Iya kayak tadi kuliah, karena memang terus terang kalau kuliah anaknya mau dibawa apa kuliah kan enggak mungkin. Maka insya Allah enggak ada masalah menunda seperti itu, termasuk yang diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Bagaimana kalau dulu niat menikahnya bukan seperti yang disebutkan tadi? Apakah dibenarkan meluruskan niat menikah setelah pernikahan berlangsung beberapa tahun? Nah, tidak ada kata terlambat dalam Islam. Kita mungkin dulu salah niat, maka sekarang kita boleh memperbaiki niat kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak tadi mungkin ada yang menikah karena telah berzina dahulunya. Jangan takut, Allah itu Tawwabur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Menerima taubat hambanya. Tinggal sekarang bagaimana kita taubatannya, taubatan nasuha, sehingga Allah menerima taubatnya. Jamaah, ada orang yang dahulunya pelaku dosa. Ketika dia bertobat, subhanallah, dia lebih baik daripada yang tidak pernah berbuat dosa. Siapa yang mau ngasih contoh? Ana kasih hadiah yang besar. Masya Allah. Bapak-bapak apa ibu-ibu? Oh ya, kasihan lah bapak-bapak. Sini, fadhal. Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Ya. Kita kasih hadiah. Fadhal, barakallahu fikum. Fudail bin Iyad, yang dikatakan dia dulu orang enggak benar, kemudian dia bertobat dan menjadi alim ulama yang terkenal. Taib, dari sahabat Nabi banyak sekali. Di antaranya sahabat wanita yang berzina. Ingat, ada wanita Ghamidiyah berzina, jemaah. Datang menyumpai Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina. Wahai Rasul alaihi salatu wasallam, aku ini sekarang lagi hamil karena zina. Terus terang dia ngomong, fatahhirni, sucikan aku dari dosa zina ini. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kau pulang sampai kau lahirkan itu anak. Bayangkan 9 bulan dia menanti anak itu lahir supaya cepat-cepat dia dihukum, dirajam. Setelah lahir langsung dia bawa menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Ya Rasulullah, aku sudah lahirkan dia. Qala rji'i, kau pulang sampai kau selesai menyusui dia. Disusui sampai selesai menyusui. Kemudian anak itu dibawa dikasih roti, jemaah. Supaya Nabi melihat sallallahu alaihi wasallam kalau anak ini sudah enggak butuh sama susu ibunya. Ibunya sudah minta disucikan. Akhirnya diambil itu anak perempuan ini, digali lubang kemudian dirajam. Ketika terjadi pelemparan batu itu, ada sahabat yang mungkin darahnya wanita itu terciprat kepada dirinya, lalu dia mencela itu wanita. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli al-Madinah law si'a. Kata Nabi, ini perempuan sallallahu alaihi wasallam, ini wanita sudah bertobat. Kalau tobatnya dibagi untuk 70 orang Madinah, cukup untuk mengampuni dosa mereka. Bayangkan, jemaah. Pezina. Allah menerima hambanya ketika kembali kepada Allah SWT. Maka jangan takut ketika salah niat apa, yang penting kita memperbaiki diri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Ustaz, untuk seorang istri atau ibu yang saat ini sudah memiliki anak dan sebagian besar waktunya dan tenaganya sudah habis untuk menjaga anak, mengurus rumah dan melayani suami, lalu bagaimana mengakali tetap bisa belajar ilmu agama dan dimulai dari ilmu apa yang bisa menopang aktivitas mendidik anak? Masya Allah, jamil jiddan. Nah, sebenarnya seorang muslim itu dilahirkan memang untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengabdian hamba kepada pencipta itu bukan hanya di rumah Allah, tapi hidup kita semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Bahkan ikrar kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, ibadahku, hidup dan matiku itu untuk Allah rabbul alamin. Ibu ketika mendidik anaknya, dia dalam kondisi beribadah sebenarnya. Niatkan anaknya mau dijadikan apa? Dia seperti kertas putih yang sedang engkau menulis di atasnya. Maka bagaimana sekarang menggabungkan antara menuntut ilmu agama sambil mendidik anak? Alhamdulillah, sekarang menuntut ilmu agama itu bisa sambil masak. Nah, orang tinggal taruh ipun di sininya, dia goreng. Dia dengarkan ceramah. Dia dengar kerkuan. Tinggal itu tuh. Kalau memang ibu itu sibuk, gak bisa datang ke tempat majelis ilmu. Apa yang dimulai? Yang pertama tentunya tauhid, tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tumbuhkan keimanan kepada sang pencipta, penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak kita juga dididik itu. Didik anak kita. Ini sebuah yang sebenarnya sederhana jemaah. Tapi kalau kita biasakan anak kita, insyaallah dia akan tumbuh menjadi hamba Allah yang mulia. Kalau anak itu minta sesuatu, suruh minta sama Allah dulu. Anak ini minta sepeda. Ayah, aku kepingin sepeda. Nah, kau minta sama Allah. Nah, Allah itu yang punya langit dan bumi. Nah, Allah bisa kasih kau sepeda. Mungkin nanti rezekinya lewat bapak, nggak apa-apa nak. Tapi kau minta sama Allah. Ajarin dia berdoa. Kita kadang-kadang enggak. Ajarin. Minta ini, beli ini. Oke, kalau beli yang ringan-ringan mungkin langsung beli. Tapi sesuatu yang dia tahu itu memang berat, ajarin. Doakan ayahmu punya rezeki. Ketika sholat, minta kau nak sama Allah. Nah, insya Allah, Allah kasih rezeki kepada ayahmu. Kadang-kala kepingin umroh anaknya. Ayah, kapan umroh ini? Suruh. Ayahnya padahal bisa berangkat umroh saat itu, bisa. Dia punya duit untuk itu. Tapi untuk pendidikan anak, diajarin. Itu Ibnu Abbas diajarin sama Nabi seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Naam, Ustaz, kenapa laki-laki itu gengsi untuk meminta maaf pada istrinya padahal dia itu menyakiti perasaan istrinya? Ya memang kayak gitu laki-laki. Nah, tapi tidak semua. Bapak-bapak ya, ada yang memang ya seakan-akan minta maaf itu merendahkan diri, padahal tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi keributan di rumah sama Aisyah, beliau pun datang untuk mendamaikan keributan itu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi ibu-ibu, kalau suaminya tidak maaf, ibu-ibunya yang minta maaf. Kenapa? Karena di antara tanda-tanda penghuni surga itu, kalau ada keributan di rumah, suaminya marah, baik itu karena kesalahan istri atau kesalahan suami, wanita penghuni surga ini akan datang kepada suaminya, meletakkan tangan yang dipegang tuh tangan suaminya, dia mengatakan, la adzuku bighamdin hatta tardo, aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridho kepadaku. Padahal yang salah siapa? Suami. Jadi ibu-ibu harus proaktif. Ketika yang salah itu suami dan suami tidak minta maaf, ibu yang minta maaf. Karena pada hakikatnya suami kalau istrinya selalu minta maaf, malu sendiri dia. Masa anak yang salah dia yang minta maaf? Lama-kelamaan. Ini untuk menjaga rumah tangga. Gak perlu saling apa? Saling jaim. Istrinya gak mau minta maaf, suaminya gak mau minta maaf. Akhirnya rumah tangga itu tidak akan ketemu. Seorang syekh menjelaskan, ana ingat ketika itu beliau jelaskan di aula kampus kita di Madinah. Syekh itu berdiri, kalau ada masalah sama istri, dia minta salah satu anak untuk maju. Mungkin ana minta, ah, ada ustaz nih, ana suruh maju. Ustaz, naam ustaz. Antum berdiri ustaz. Iya, jadi untuk menjaga rumah tangga ini, kalau suami ibu-ibu itu kabur dari ibu-ibu, umpamanya, ayo Ustaz jalan ke sana Ustaz. Ya, ana ikut di belakangnya, ibu-ibu ikut. Nanti dia akan noleh. Mau enggak mau kalau diikutin. Tapi kalau mamanya suaminya ke sana, ya udah kalau mau ke sana aku mau ke sini. Itu enggak bakal ketemu jemaah. Fadhal Ustaz, fadhal Ustaz. Iya, jadi memang harus seperti itu. Harus ada yang ngalah demi terjaganya rumah tangga. Jangan masalah ego. Dan suami kadang kala memang enggak mau minta maaf, ya sudahlah. Memang pemimpin itu kadang kala punya sebuah prinsip. Kan pemimpin komandan suami. Ingat, suami tidak pernah salah. Ini prinsip pertama. Yang kedua, kalau suami salah, kembalikan kepada yang pertama. Jadi suami salah kembalikan, tetap gak punya salah gitu kan. Ya itu gak semuanya. Tapi kalau itu terjadi, ibu-ibu ingat, ibu-ibu harus bersabar. Bapak-bapak tahu kenapa pahala orang yang menahan emosinya itu akan dinikahkan dengan bidadari surga, dia suruh milih mana yang dia sukai. Kenapa kok hadiahnya bidadari? Para ulama menjelaskan, karena salah satu tujuan istri itu adalah menyerap amarah suami. Jadi suami kalau marah itu diserap semua amarahnya, habis nanti. Dan siapa yang bisa melakukan itu? Istri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, sampai jam berapa kita, Ustaz? Ana. Masyaallah. Jamaah, udah cukup kayaknya jamaah. Kan kita lanjut lagi nanti malam. Baik, itu mungkin yang bisa ana sampaikan, insyaallah kita lanjut lagi apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.